Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Jenderal Sudirman di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam, yang ini semakin menyadarkan kita betapa luasnya pembahasan tentang akhlak di dalam agama kita. Setiap jenis strata manusia mendapatkan perhatian di dalam Islam. Dan malam hari ini kita akan membahas akhlak terhadap dua jenis manusia. Yang satunya biasanya selalu di belakang, yang satunya biasanya selalu di depan. Apa kira-kira? Apa? Yang di belakang adalah pembantu. Nah, yang di depan siapa? Biasanya kalau ada pertemuan yang selalu di depan siapa? Pejabat. Nah, pemerintah, penguasa. Jadi malam hari ini kita akan membahas akhlak satunya kepada pembantu, yang satunya kepada penguasa. Bagaimana sebenarnya akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada dua jenis manusia ini? Kita awali pembantu dulu atau penguasa dulu? Hah? Penguasa? Pembantu dululah. Kasihan pembantunya. Masa sudah di belakang setiap hari, sekarang di belakang lagi. Sekali-kali ditaruh di depan. Kita bahas masalah pembantu. Pembantu adalah salah satu jenis strata manusia yang sering dipinggirkan. Makanya sering diistilahkan mereka adalah orang-orang pinggiran. Ya. Padahal kebutuhan kita kepada pembantu itu sangat besar. Baru terasa pentingnya keberadaan mereka ketika mereka sedang mudik, ketika mereka sedang pulang kampung, atau ketika mereka sedang sakit gak bisa berangkat kerja. Baru saat itu terasa betapa pentingnya keberadaan mereka. Saya yakin di sini mungkin ada yang gak punya pembantu. Saya juga gak punya pembantu. Akan tetapi, saya yakin juga banyak yang punya pembantu. Makanya pembahasan tentang pembantu ini tidak diabaikan oleh ajaran agama Islam. Jadi ajaran Islam itu secara detail menjelaskan bagaimana seharusnya para majikan bersikap kepada pembantunya. Dan ketika kita berbicara tentang pembantu di sini, bukan hanya pembantu rumah tangga, bukan hanya PRT saja, termasuk juga pembantu di toko, ya, karyawan maksudnya, ya. Kemudian pembantu di pabrik, ya. Kemudian pembantu di hotel, OB, office, busboy, ya. Tukang bersih-bersih kamar dan seterusnya, itu juga masuk dalam kategori pembantu. Dan pembahasan tentang pembantu ini penting untuk kita kemukakan, karena di zaman kita ini sebagian orang mengira pembantu itu kayak budak. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang budak itu diterapkan kepada siapa? Kepada pembantu. Sehingga kita temukan ada orang yang diperbudak, subhanallah, tanpa ada kemanusiaan sama sekali, kayak kerja rodi atau kerja romusa. Baik, yang punya mobil atau motor? Mobil. Yang punya mobil plat nomornya H8693. Yang punya mobil plat nomornya H8693, ada yang mau keluar. Ada yang mau keluar. Ya. Jangan-jangan lupa plat mobilnya sendiri. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa pembantu itu tidak sama dengan budak. Budak saja harus disikapi dengan baik, apalagi pembantu. Kemudian di antara hal yang mendorong kita untuk mempelajari bagaimana adab terhadap pembantu ini, karena seringnya interaksi mereka dengan kita. Ya. Karena seringnya interaksi mereka kepada kita, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mereka. Di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW terhadap pembantu, apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum saya sampaikan hadis ini, saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan kita bukan pembahasan lengkap. Ini sekedar apa? Sampel. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa kita ini judulnya klasifikasi akhlak. Jadi memberikan contoh Islam mengajarkan akhlak kepada ini. Jadi bukan pembahasan total, makanya tidak lengkap. Ini hanya sekedar sampel saja. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menyikapi pembantu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita SAW bersabda, "Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum." Pembantu kalian adalah saudara kalian. Ini adalah asasnya. Ini adalah pondasinya di dalam kita menyikapi siapa? Pembantu. Pembantu kalian adalah saudara kalian yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Terus bagaimana wahai Nabi, kalau seandainya pembantu itu saudara? Beliau mengatakan, "Faman kana akhuhu tahta yadihi, falyut'imhu mimma ya'kul." Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, yakni pembantu, maka hendaklah dia memberi makan pembantunya seperti makanan yang dia makan. Banyak dipraktikkan oleh majikan enggak? Iya Ustaz, seperti yang saya makan sisanya. Kalau ada sisa baru dikasihkan kepada pembantu. Padahal dia yang kepanasan, dia yang bau bawang, dia yang kecipretan apa? Minyaknya. Dia yang mungkin keiris tangannya. Yang menikmati semuanya majikannya. Kalau ada sisa dikasih, enggak ada sisa ya balunge. Ini dari Nabi SAW pesan. Sesungguhnya pembantu itulah saudara kita, maka hendaklah kita memberi makan pembantu kita sesuai dengan makanan yang kita makan. Makanya daging, ya pembantunya dikasih daging. Bahkan Nabi SAW dalam beberapa riwayat, subhanallah, saya sampai geleng-geleng kepala. Nabi SAW itu sampai mengatakan, saya lupa redaksinya, dan hadisnya insyaallah sahih, hendaklah kalian wahai para majikan menyuapi pembantunya. Ini sampai segitunya gitu loh. Ya. Jadi makanan itu bukan hanya sekedar makanan, bukan hanya sekedar makanan sisa, tapi makanan yang kita makan. Bahkan kalau bisa, kalau seandainya pembantunya itu ya satu, katakanlah satu jenis ya, satu jenis maksudnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, makan bareng satu meja. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yulbishu mimma yalbas. Dan hendaklah majikan itu memberi pakaian terhadap pembantunya seperti pakaian yang dia pakai. Masa pembantu nganggo jas, Ustaz? Ya kalau dia pakai enggak apa-apa, kalau dia mau pakai enggak apa-apa. Tapi nuhun sewu, kebanyakan dari kita memberi pembantu dengan pakaian yang bekas, kalau masih layak bolehlah. Ini enggak. Ya. Lebaran seluruh anaknya 10 diberikan baju baru. Pembantunya ya, enggak diberikan. Perasaannya itu di mana? Ya. Kita bukan bicara sekedar perasaan, tapi ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita punya pakaian kualitas sekian, ya kalau memang kita enggak bisa membelikan seharga itu, ya jangan terlalu apa? Jangan terlalu jomplang lah. Ya. Dibelikan kaos yang branded, ya, yang kalau buat sendiri beli kaos yang branded, yang limited edition, ya, di Indonesia keluarnya cuma 5 potong misalnya. Pembantunya dibelikan kaos yang kayak sarangan apa? Sarangan apa? Tahu. Malah kalau perlu nyari kaos gratisan itu yang dibagi ketika apa? Kampanye. Seneng temen tuh akan klambi anyar. Goletakan kayak kaos kampanye kan akeh. Saben partai kan bisa dijuluki siji-siji. Astagfirullahaladzim. Ini adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasul sasar. Adab yang ketiga kata Nabi sallam, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan sekali-kali membebani pembantu di atas kemampuannya. Kadang-kadang sebagian majikan na'udzubillahi min dzalik menganggap pembantunya itu kayak mesin yang enggak butuh istirahat. Mesin saja butuh istirahat. Sampai saya pernah diceritain sama teman kuliah saya. Dulu teman kuliah ini sebelum kuliah di Madinah sempat jadi pembantu. Ya, sempat jadi karirnya itu Masya Allah ya. Dari pembantu sampai bisa kuliah di Madinah. Dia cerita sama saya, Ustaz, ketika saya jadi pembantu, ya, itu majikan saya kalau sudah ngepel, ya, sudah nyapu, sudah ngepel, majikan saya itu akan ngelihat ke lantainya. Kemudian dia dengan jarinya itu dia usap. Masih ada ini, ulangi. Masih ada apanya? Masih ada debunya. Allahu Akbar. Coba sekarang gantian ente yang suruh kayak gitu. Ya. Coba ketika kita menyikapi orang lain, kita lihat bagaimana kalau kita disikapi seperti itu. Ya. Rumah 2 lantai, 3 lantai disuruh dipel semuanya setiap hari. Belum nyedot apa? Nyedot karpetnya. Belum nyuci mobilnya yang enggak tahu jumlahnya berapa. Ya. Subhanallah, ya. Maka jangan sampai kita membebani pembantu kita melebihi batas kemampuannya. Kadang-kadang ada sebagian orang subhanallah sampai malam jam 11 baru tidur. Nanti jam 3 pagi sudah suruh bangun. Setelah itu habis subuh sampai malam lagi gak ada istirahatnya. Allahu Akbar. Coba kalau Anda suruh kayak gitu, gimana rasanya? Remek. Tulangnya ini remek. Ya. Ini oleh Nabi SAW dilarang. Ini adab yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW, fa'in kallaftumuhum fa'a'inuhum. Seandainya kalian membebani pembantu kalian, maka bantulah dia. sebagian orang bisanya cuma apa? Nah, ngacung-ngacung tok, kayak pindah nene, kayak pindah nene. Ya. Kalau misalnya nyuruh mereka dan kita bisa membantu, kecuali kalau memang kita punya kekurangan fisik ya, karena kita lemah, kita sakit-sakit mungkin ada masalah. Tapi kalau kita sehat, walafiat, kenapa kita tidak bantu mereka? Kenapa orang tua kita dahulu rata-rata di usia yang tua mereka masih sehat-sehat? Di antara sebabnya, dan ini bukan sebab satu-satunya, adalah karena pekerjaan rumah tangga mereka kerjakan sendiri. Kalau sekarang, subhanallah, tukang masak dewek, apalagi tukang cuci dewek, tukang asuh anak dewek, apalagi sopir dewek, tukang kebun dewek. Lu itu sejenengan ngapa? Nengarep kaca 10 jam. Ibu-ibu maksudnya. Ya, semoga di sini enggak ada. Ya, semoga di sini enggak ada. Maka ketika kita membantu tenaga atau membantu pembantu kita, itulah salah satu adab yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, ngasih makan apa? Pembantu sesuai dengan makan yang kita makan. Yang kedua, bajunya sama dengan yang kita pakai. Yang ketiga, tidak membebani, melebihi kemampuannya. Yang keempat, bantu dia. Sudah. Terus adab yang lain. Yang diajar oleh Nabi SAW adalah sering-seringlah memberi maaf kepada mereka. Kenapa Ustadz? Karena mereka itu sering interaksi dengan kita. Yang namanya sering interaksi, kesalahannya akan semakin banyak. Makanya Nabi SAW pernah berpesan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW sambil bertanya. Apa isi pertanyaannya? Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Wahai Rasul, berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Apa pertanyaannya? Berapa kali kita harus memaafkan pembantu? Fasamata. Nabi SAW diam, gak menjawab pertanyaannya. Orang itu mengulangi pertanyaannya kedua kalinya. Ya Rasulullah, berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Nabi SAW diam lagi. Ketika diulangi ketiga kalinya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, u'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu 70 kali setiap hari. 70 kali setahun? Enggak. 70 kali setiap hari. Saya tanya, siapa yang kuat seperti itu? Sekarang Nyuci pembantu baru, tamat SD masih kecil, nyuci, pecah piring satu, dimaafkan enggak? Maafkan. Ini pagi hari. Siang hari nyuci, pecah gelas satu, dimaafkan? Maafkan. Malam nyuci, pecah mangkok satu, dimaafkan? Coba, dimaafkan enggak? Hah? Masih? Hah? Masih? Sabar. Tapi ngesuk jeleng bae. Yentong ya seperti ini. Allahu Akbar. 70 kali setiap hari. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Tadi Nabi ditanya berapa kali? 3 kali. Pertanyaan pertama, kedua, Nabi apa? Diam. Kenapa Nabi diam? Apakah Nabi enggak dengar? Dengar. Kenapa Nabi diam? Kenapa kira-kira? Di dalam kitab Aunul Ma'bud, karya Syamsul Haq Azim Abadi, dijelaskan Nabi diam karena Nabi tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Kira-kira kenapa Nabi enggak suka? Kenapa enggak suka? Karena yang namanya memaafkan itu dianjurkan secara mutlak. Enggak perlu ditanya berapa kali. Pertanyaannya tadi apa? Berapa kali kami harus memaafkan pembantu? Yang namanya memaafkan itu dianjurkan berapa kali pun kesalahan yang dilakukan oleh pembantu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka mendengar pertanyaan itu dan Nabi tetap diam. Loh terus kenapa dijawab? Loh wong bolak-balik? Sampai 3 kali diulang-ulang. Orang ini nuhun sewu, kadang-kadang sebagian orang mungkin karena kurang paham akhirnya diulang-ulang-ulang. Padahal sebenarnya kalau pakai perasaan sudah ditanya sekali enggak jawab, 2 kali enggak jawab, itu kan berarti memang enggak suka kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Akan tapi mungkin wallah alam saya enggak tahu. Biasanya yang seperti ini tipenya tipe Arab Badui. Ya, makanya kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, para sahabat senang. Karena biasanya orang Arab Badui itu apa? Apa istilahnya? Dablek. Jadi blak-blakan gitu loh, terus tenang. Dan itu para sahabat enggak berani seperti itu. Ini para sahabat Nabi yang dekat Abu Bakar, Umar itu enggak berani seperti ini. Ya. Tapi kalau ada Arab Badui, Arab gunung, ya, dari gunung datang, ya. Itu mereka memang punya sifat seperti itu. Makanya para sahabat senang. Senang karena mereka berani tanya apa yang tidak berani ditanyakan oleh para sahabat yang lain. Ya. Ini adalah adab kepada siapa? Pembantu. Kemudian berikutnya adab kepada pemerintah. Adab kepada penguasa. Penguasa ini, kalau tadi kita bicara tentang strata masyarakat yang sering dipinggirkan, ini kita akan berbicara tentang strata masyarakat yang sering duduk di depan, dihormati, ya. Kalau ada lewat suruh berhenti semuanya, suruh jalan sendiri gitu. Ini pemerintah, ya. Akan tetapi di zaman kita ini, pemerintah ini justru malah sering jadi bulan-bulanan, ya. Mereka sering jadi sasaran tembak, cacian dan makian. Dan ini tentunya perlu untuk kita cermati, ya. Bahwa pemerintah itu bukanlah sosok yang maksum. Apa maksum? Suci dari kesalahan. Sebagaimana kita rakyat juga bukan maksum. Sama saja kan? Pemerintah enggak maksum, rakyat juga enggak maksum. Pemerintah punya salah, rakyat juga punya salah. Terus bagaimana Ustaz kalau pemerintah salah? Kalau pemerintah salah, tidak boleh diam. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita diam, dikhawatirkan kita akan khianat. Ya. Karena salah satu kewajiban rakyat kepada pemerintah adalah menegur pemerintah itu ketika salah. Akan tetapi, ada tapinya ini, menegurnya harus pakai adab dan etika. Ya. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Sebagian orang mendiamkan kesalahan pemerintah, maaf, karena ingin menjilat. Ya, yang penting saya dapat duit, masalah dia salah itu, yang penting kepentingan saya sudah tercapai. Ini orang-orang mental A, B, S. Apa? Asal bapake seneng. Asal babe seneng. Ya, pokoknya yes, yang penting saya dapat duit, ya. Ini juga tidak terpuji. Tapi kubu sebaliknya adalah orang-orang yang dengan alasan menasihati pemerintah akan tetapi tidak memperhatikan adab dan etika yang diajarkan dalam agama kita. Apa saja Ustaz adab memberikan nasihat kepada pemerintah? Satu, menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lembut. Menyampaikan nasihat tersebut dengan cara yang lembut. Kenapa Ustaz? karena pemerintah itu secara asal dia merasa punya kedudukan. Kalau misalnya kita nasihati dengan cara yang kasar, diterima enggak? Biasanya enggak. Karena dia merasa punya power. Dia merasa punya kekuasaan. Dia merasa punya kedudukan. Kamu siapa? Kok kamu enggak sopan sama saya? Biasanya enggak diterima. Nah, tujuan nasihat apa sih? Tujuan nasihat adalah ingin memperbaiki. Lah kalau misalnya enggak diterima nasihatnya, bagaimana mau baik? Ya. Jangankan pemerintah yang punya kedudukan, kita aja, kita ini nih, kalau dinasihati dengan cara yang kasar, mau enggak? Enggak mau. Padahal kita rakyat biasa, apalagi orang yang punya kedudukan. Makanya pesannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika mereka berdua diutus oleh Allah untuk menasehati Fir'aun. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus sering kita baca. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Allah pesankan dalam Al-Qur'an surat Taha ayat 44. Dalam surat Taha ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina." Wahai Musa dan Harun, sampaikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu Fir'aun ini mau menerima atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya tanya, Fir'aun itu siapa? Orang kafir apa orang Islam? Kafir. Kafir tok? Kafir tok? Bukan kafir tok. Dedengkotnya orang kafir. Yang dia pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Pernah mengatakan kepada menterinya Haman, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, tolong bangunkan menara yang tinggi sampai ke langit, saya pengen tahu, pengen kenalan sama Tuhannya Musa. Mana toh, bayangkan sedemikian kufurnya Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika dikirim oleh Allah untuk menasihati Fir'aun, pesannya Allah apa? Sampaikan dengan cara yang lembut. Fir'aun disuruh dilembuti, apalagi? Apalagi yang dibawanya Fir'aun? Sebagian orang di zaman kita ini, sama saudaranya sendiri gak bisa lembut. Ya. Bukan bicara muslim, akidahnya sama. Ya, manhajnya sama, tapi enggak bisa sikap dengan lembut. Subhanallah. Fir'aun saja yang Allah tahu bahwa Fir'aun ini akan mati dalam keadaan kafir. Tahu enggak Allah? Tahu. Sudah ditulis dalam Lauhul Mahfud bahwa Fir'aun ini akan mati dalam keadaan kafir. Allah tahu Fir'aun akan mati kafir, tapi tetap Musa dan Harun dipeseni oleh Allah supaya menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lembut. Bagaimana kalau di bawahnya level kekufurannya siapa? Fir'aun. Ini yang pertama. Sampaikan nasihat dengan cara yang lembut. Yang kedua, ini juga adab yang sering diabaikan. Menyampaikan nasihat tersebut sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan umum. Menyampaikan sembunyi-sembunyi. Gimana Ustaz maksudnya sembunyi-sembunyi? Maksudnya ya ketemu sama dia, dinasehati empat mata. Bukan di depan umum, di mimbar, di jalan, pakai toa, ya, pakai apa lagi? Pakai? Oh, bakar ban. Bukan di depan umum menasehatinya. Kenapa Ustaz? Ya emang mereka mau menerima dinasehatnya seperti itu. Sekarang saya tanya, kita ini rakyat biasa. Kalau misalnya ada khatib nih, khatib di atas mimbar, berdiri, Jumatan. Jumatan, panjur lagi hadir seperti ini banyak. Kemudian khatibnya memberi nasihat. Eh, Pak Anu. Ya, istrimu tuh lo diurusi. Anaknya kelayaban saben bengi, orang diurusi. Kira-kira nerima enggak? Saya tanya, nerima enggak? Itu namanya bukan nasihat. Itu namanya mempermalukan. Ya. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau punya buku kecil buku saku tapi bagus sekali isinya. Judul buku beliau adalah Al-Farqu Bainan Nasihati Wat Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan mempermalukan. Jadi beda antara nasihat dengan mempermalukan. Itu adab di, dari mana itu Ustaz, kita suruh menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi? Dari Nabi SAW. Sejak 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau As-Sunnah, maaf, Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, dan hadis ini dinyatakan oleh Imam Al-Haythami bahwa para perawinya terpercaya dan sanadnya tersambung, dan juga Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Di mana Nabi SAW pernah berpesan man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah, jangan dia sampaikan nasihat itu di hadapan umum. Ini pesan Nabi SAW yang pesan. Bukan saya yang bikin, Nabi SAW yang pesan. Terus bagaimana wahai Rasul? Walakin ya'khudhu biyadih. Akan tetapi hendaklah dia menggamit tangannya. Maksudnya empat mata. Fa'in qabila minhu fadhak. Kalau memang bisa diterima, alhamdulillah. Kalau sudah dinasihat itu dia nerima, alhamdulillah. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Akan tetapi seandainya tidak diterima, sungguh dia ini sudah menunaikan kewajibannya. Ustaz, ya enggak mungkin toh Ustaz ketemu sama pejabat. Daun kita aja di pinggir jalan cuma lambe-lambekan tangan saja. Mau ketemu gimana Ustaz? Kita akan menembus sekian apa? Sekian barikade. Gimana kita mau nyampaikan secara sembunyi-sembunyi Ustaz? Kalau memang tidak bisa ketemu langsung, kirim surat. Ustaz, Ustaz, siapa yang mau baca Ustaz? Terus kenapa kalau gak dibaca? Terus kalau gak dibaca, berarti nasihat kita sia-sia. Ya pakai apa Ustaz? SMS. Gak tahu sekarang SMS presiden masih ada apa enggak, gak tahu. Kalau dulu ketika zamannya Pak SBY masih ada SMS center. Ya. Yeah. Ada ya. Saya pernah diceritain sama teman, saya pernah menyampaikan nasihat, masya Allah, alhamdulillah, semoga dibaca. Ya. Kalau nggak dibaca, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga Ustaz, lewat orang dekatnya, ya, mereka punya penasehat, ya, kan ada watim, watim pres, ya. Dewan, apa, pertimbangan presiden, ya, sampaikan kepada mereka, mereka suruh menyampaikan. Ustaz, tidak mungkin semuanya. Kalau tidak mungkin ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Selesai masalah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Selesai. Suatu hari pernah ada seorang ustaz membawakan hadis-hadis seperti ini. Tahu-tahu habis waktunya, Ustaz. Belum. Berapa menit? 2 menit. Suatu hari ada seorang ustaz menyampaikan pengajian seperti ini nih, menyampaikan adab kepada pemerintah. Tahu-tahu ada seorang jamaah yang angkat tangan. Ustaz, nuhun sewu Ustaz. Ada apa? Jenengan PNS ya Ustaz ya? Jenengan pegawai negeri Ustaz ya? Paham gak pertanyaannya? Kok nyinggung-nyinggung masalah pemerintah, kita harus menghormati. Jenengan PNS Ustaz ya, digaji sama pemerintah. Apa jawabnya Ustaz? Apa jawabnya Ustaz? Nuhun sewu Pak. Coba pilihkan, pilah dan pilihkan, klasifikasikan untuk saya ayat Al-Quran yang negeri dan ayat Al-Quran yang swasta. Dan tolong ajarkan kepada saya hadis negeri sama hadis swasta. Gimana jawabnya? Mumet. Ini bukan masalah pegawai negeri. Saya bukan PNS. Ya. Bukan masalah dia PNS atau bukan. Ini adalah ajaran agama. Ini adalah ajaran agama kita. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa insya Allah besok subuh kami akan menyampaikan kuliah subuh di masjid masjid apa? Baitul Salam. Ya, Masjid Baitul Salam, Masjid Agung Baitul Salam, kuliah subuh fikih Asmaul Husna. Ini sebenarnya jadwalnya setiap Sabtu pekan ketiga. Tapi kemarin saya keluar kota, akhirnya diundur besok subuh. Fikih Asmaul Husna, mempelajari makna dari Asmaul Husna satu persatu. Ini pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, hari Ahad besok tanggal 24, insyaallah kami akan menyampaikan pengajian fikih sirah Nabi SAW. Fikih sirah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW dari awal sampai akhir di Masjid Agung Baitul Salam juga jam 9 pagi sampai selesai. Ini juga seharusnya pekan kedua, tapi karena kemarin ada acara kerja bakti di pondok, akhirnya diundur menjadi pekan keempat. Besok hari Ahad jam 9 insyaallah. Monggo kalau ada yang punya waktu, monggo dirawuhi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.